Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita membuka majelis kita ini dengan kembali mengingatkan betapa pentingnya bersyukur dan dengan berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah kenikmatan. Kajian itu adalah nikmat yang lebih mahal daripada kenikmatan dunia. Dan kaidah menyatakan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hasan rahimahullah, fa idza lam yashkur qallabaha 'alaihim 'adzaba. Kalau hamba itu enggak bersyukur, maka Allah akan rubah nikmat yang Allah kasih menjadi azab. Jadi kalau kita enggak bersyukur, nikmat itu akan berubah menjadi azab. Itu kaidah, hadirin sekalian Allah muliakan. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah tuh berfirman dalam surat At-Taubah ayat 55, Allah menyatakan fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuat engkau kagum. Jadi jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuat engkau kagum, berdecak kagum, banyak banget hartanya. Lu lihat mobilnya gak kemarin? Keren banget gitu. Janganlah harta dan anak-anak mereka membuat engkau kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala saat memberikan harta dan anak-anak kepada mereka, tujuannya untuk mengazab mereka. Allah. Untuk menyiksa mereka. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak nyawa mereka akan melayang sedangkan mereka dalam kekafiran. Mereka orang-orang kafir. Jadi At-Taubah ayat 55 ini menjelaskan bahwa ketika seseorang kufur nikmat, gak bersyukur, itu harta itu dirubah jadi azab. Anak itu akan menjadi azab di dunia sebelum nanti di akhirat kenal lagi. kan hal itu. Makanya kan gak heran ketika orang dikasih anak lalu dia gak bersyukur, dia gak mendidik anak tersebut, nanti dia akan tersiksa dengan anaknya sendiri. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah rahmati. Jadi nanti yang paling sering nyakitin hatinya anaknya nanti. Kenapa? Karena dia gak bersyukur ketika dikasih anak, gak dia didik tuh anak, dicuekin misalnya anaknya. Lalu kehadiran anak gak membuat dia semakin dekat sama Allah, gak membuat dia semakin baik sama Allah. Begitu juga dengan harta. Allah kasih harta, dia gak semakin dekat sama Allah, bahkan dia semakin jauh sama Allah, makin sombong. Kan lucu, orang semakin sombong dengan yang kasih harta sama dia. Harusnya kan semakin nurut ya. Jadi Allah rubah itu jadi azab. Dia akan tersiksa dengan hartanya. Dia akan tersiksa dengan anaknya. Makanya jangan kagum sama orang seperti itu, kata Allah. Fala tu'jibka. Jangan kagum dengan orang seperti itu. Orang disiksa kagum. Tapi kayaknya dia tuh selalu terlihat senang kalau ketemu. Ya kan dunia sandiwara, hadirin. Annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Dunia itu permainan, kata Allah. Sendau gurau dan perhiasan. Itu yang perlu kita renungkan lah. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana kita mensyukuri? Bagaimana kita mensyukuri? Bukan hanya bagaimana kita mendapatkan. Nah, sudahkah ilmu kita membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kemarin kita sudah membahas dua riwayat tentang bahwa orang yang gak memberikan nafkah itu berdosa. Walaupun dia gak mencaci, gak memaki, walaupun dia gak selingkuh, walaupun dia gak kasar, tapi ketika dia tidak memberikan nafkah, kafa bil mar'i ithma an yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan dalam riwayat, kafa bil mar'i ithma an yahbisa amman yamlik hutahu. Cukuplah seseorang berdosa jika dia menahan-nahan makanan atau nafkah dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan dari sini juga para ulama mengatakan jangan pelit, kan nahan-nahan. Pelit sama keluarga tuh enggak bagus. Justru itulah pahala terbesar. Pahala terbesar tuh di sana. Sebagaimana boros juga enggak bagus. Berlebih-lebihan enggak bagus. Karena itu akan merusak keluarga kita sendiri. Kita manjakan istri kita dan anak kita, itu enggak mendidik mereka. Dan nanti hasilnya kontraproduktif. Sebagaimana pelit sama mereka pun enggak mendidik mereka. Dan kita akan kehilangan keberkahan dan kita akan kena dosa hadirin. Kafa bil mar'i itsma. Cukuplah seseorang berdosa. Makanya sekali lagi disinilah pentingnya kepala rumah tangga atau kepala keluarga itu takut sama Allah. Takut sama dosa. Maka dia tidak akan semena-mena, padahal dia punya power untuk itu. Sehingga dia gak pelit, padahal dia bisa aja cut istrinya kapan aja. Tapi dia takut dosa hadirin. Nah itu pentingnya berilmu sebelum menikah itu hadirin. Karena kan innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut sama Allah hanyalah ulama, hanyalah orang yang punya ilmu gitu. Dalam surat Fatir. Dan itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin jadi suami yang baik, ayah yang baik, maka salah satu yang harus kita pupuk adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut terhadap dosa. Karena suami itu di posisi tertinggi dalam hierarki keluarga. Ayah itu posisi tertinggi dalam hierarki keluarga. Jadi kalau dia gak takut sama Allah, rentan dia semena-mena. Rentan. Beda sama istri. Istri di bawah suami. Mungkin ada istri yang gak takut sama Allah, tapi dia takut sama suaminya. Maka itu membuat dia itu gak macam-macam. Walaupun ada juga suami takut istri. Jadi dia baik, bukan takut sama Allah, takut sama. Tapi ini kan sudah menyelisihi kaidah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Sebagaimana ayatnya sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi bagi kita laki-laki, bagi kita suami dan ayah, hendaknya kita takut terhadap Allah. Takut terhadap dosa, walaupun istri kita enggak nuntut. Walaupun istri kita udah pasrah aja dia mau dikasih nafkah atau enggak. Namun hadirin Allah muliakan. Kita harus tetap, karena ini tentang dosa. Cukup orang itu berdosa itu. Dan sekali lagi, dosa itu akan mempengaruhi berbagai macam sisi kehidupan keluarga kita. Nggak cukup berdosa, oke, aku punya satu dosa ya, gitu. Enggak. Dosa itu ngerusak. Dosa itu nyerang sana, nyerang sini. Dosa itu membuat orang nggak khusyuk. Dosa itu yang membuat orang itu nggak tenang. Dosa itu yang membuat orang itu dapat masalah, kena musibah. apes, gak beruntung, dan berbagai macam lain. Jadi yang gak memberikan nafkah itu dampaknya kemana-mana, karena itu dosa. Dampaknya kemana-mana. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita buka sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke hadis Abu Hurairah. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi rahimahullah, Ustadz, para ulama, guru, serta keluarga, tim, dan seluruh umat Islam dalam lindungan rahmat dan karunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika suami membayar semua urusan rumah tangga termasuk transportasi istri dan anak, tapi tidak memberikan uang secara langsung, semuanya dihandle beliau? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Fikim barakallah. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan keterangan para ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, yang menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Asal semua di cover, boleh, gak masalah. Kan fungsinya uang sebagai sarana transaksi untuk mendapatkan itu semua. Apalagi kalau secara urf itu memang demikian. Gitu. Kalau urf sekarang gimana hadirin? Nah, kayaknya di kita hari ini urfnya bebas gitu ya, gaya bebas gitu. Ada yang ini, ada yang itu. Intinya semua dikasih lah gitu. Ada yang ada satu patokan nggak sih, enggak ya? Kalau kita sekarang, yaitu kembali kepada urf. Jadi kalau secara urf itu masuk bagian dari nafkah, aman udah. Dan uniknya sekarang itu di kita cukup variannya banyak yang diterima oleh urf. Gitu loh. Tapi kalau bisa sih istri juga dikasih uang cash untuk pegangan. Kalau dia kan pengen infak, dia pengen sedekah. Gitu loh. Dia pengen ngasih gitu loh. Dia pengen ngasih orang tuanya. Kecuali kalau kita udah cover semuanya lagi, ya udah bebas aja. Allah, pokoknya intinya ini cukup fleksibel karena urf kita ini fleksibel pada hari ini. Itulah alasan kenapa kita bahas ayat tersebut. Bil ma'ruf wa 'alal mauludi lahu kiswatuhunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dalam surat Al-Baqarah kan ayat 233 yang sudah kita bahas. Jadi urf kita itu hadirin cukup fleksibel dalam masalah ini. Asal kebutuhan istri itu dipenuhi. Dan yang kedua, ini kan hak istri. Jadi kalau istri ridho pun juga aman. Istri ridho itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, ulama-ulama terdahulu, ustadz beserta keluarga dan tim dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan ulama-ulama hari ini juga, hadirin. Jangan hanya yang terdahulu. Yang terdahulu dan saat ini. Ustaz, terkait seorang ibu yang bekerja, jika memang kondisi keluarga sedang berat-beratnya, dalam artian masih ada kewajiban yang harus dituntaskan seperti hutang dan tidak akan cukup jika hanya mengandalkan pemasukan dari suami saja, apakah seorang istri pekerja menjadi sangat salah dan lalai jika tetap bekerja dan harus meninggalkan anak-anak? Saya juga sebenarnya terus berusaha mengoptimalkan waktu berdua dengan anak ketika tidak bekerja, mengajarkan mereka agama dan tauhid. Karena sesungguhnya tidak ada seorang ibu yang mau meninggalkan anaknya dan melewatkan perkembangan mereka. Sejujurnya saya sudah meniatkan diri untuk berhenti bekerja, namun kadarlah terkendala kewajiban lain. Dan sekarang saya niatkan bekerja untuk ihtisab. Ingin berjuang membantu keluarga dan bercita-cita anak mendapatkan pendidikan dan ilmu terbaik di masa depan. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, hendaknya kita perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan Nuh menyampaikan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Rabb kalian itu Maha Pemaaf loh. Apa yang terjadi kalau kalian beristighfar? Yursilis samaa 'alaikum midarara. Allah akan turunkan hujan, dan hujan itu keberkahan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan lapangkan harta kalian, dan Allah akan kasih anak-anak. Jadi salah satu kunci rizki adalah perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita dan suami kita. Lalu yang kedua, tentu saja secara lebih umum, jaga ketakwaan kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaidahnya adalah kerjakan yang wajib dan prioritaskan yang wajib ain, wajib kifayah, dan seterusnya. Karena salah satu bentuk ketakwaan adalah menentukan skala prioritas. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah satu ulama Syafi'i, beliau menyampaikan, Man syagolahu al-fardu anil nafli fahuwa ma'zur, wa man syagolahu naflu anil fardi fahuwa magrur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib sehingga tidak sempat mengerjakan yang sunnah, maka dia mendapatkan uzur, aman. Dan barang siapa yang sibuk mengerjakan yang sunnah sehingga dia tidak mengerjakan yang wajib, maka dia tertipu. Jadi fokus mengerjakan yang wajib. pastikan yang wajib ain itu tercover, baru berikutnya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, setelah itu baru kita sampaikan setiap keluarga kondisinya beda-beda. Jadi jawabannya nggak bisa mutlak ya atau tidak, lanjutkan atau keluar, kondisi beda-beda. Kondisi suami beda, tipe suami beda, karakter istri atau tipe atau kondisi istri beda, lalu kondisi anak-anak beda-beda. Maka butuh pertolongan Allah, butuh bu'din nazar, butuh cara memandang yang tajam dalam sebuah kasus keluarga, butuh tawakal yang kuat, lalu jalankan. Ada keluarga yang solusinya enggak harus dampingi anak karena anaknya punya kondisi khusus. Kan karakter anak beda-beda semua. Ada anak tuh yang ya Allah cuma dibilang sekali diam aja gitu. Ya kan, kayak ada anak kayak Imam Nawawi rahimahullah yang kalau dari kecil diajak main ngumpet gitu lah. Gitu. Harus dipaksa dulu terus main sambil nangis. Gitu. Karena pengennya baca Quran sama ilmu. Nah, ngedidik anak kayak begini dengan ngedidik anak yang loncat sana, loncat sini, nyebur sana, nyebur sini, tiba-tiba dia ngilang, kan beda hadirin, nggak sama. Gitu. Lalu setelah itu kan perlu dipikirkan bagaimana bekerja. Ada pekerjaan yang benar-benar kita gak bisa punya waktu sama anak-anak. Ada pekerjaan yang masih bisa. Beda lagi. Jadi harus dipikirkan semuanya. Gak bisa dipukul rata. Karena intinya itu bukan ya atau tidak. Intinya adalah menjalankan kewajiban. Ya kalau kewajiban sudah tercover, aman. Saya kenal betul ada seorang ibu single parent. Suami beliau wafat, akhirnya beliau dari anak-anaknya kecil itu berjuang sendiri. Dan anak-anaknya itu Masya Allah, yang kita tahu ya nasabul kadzalik wal nasabul. Itu secara adab baik gitu. Secara agama juga berusaha menjaga, artinya standar orang Indonesia baiklah nih anak-anak gitu, secara agama juga, terus secara prestasi bagus-bagus gitu loh, secara duniawi juga oke. Padahal ini ibunya memang, tapi ada di sisi lain ibunya bekerja, anaknya berantakan. Ya gak sholat lah tuh anak. Terus ngedrugs lah. Lalu free sex. Jadi ketika dicek, walaupun keputusannya atau pola, walaupun statusnya sama, sama-sama ibunya bekerja, tapi kondisinya beda. Sehingga keberkahannya juga beda walaupun statusnya sama. Bahwa ini benar-benar perlu doa sama Allah, istikharah. Terus kalaupun harus ngelihat dulu kira-kira saya mau berjuang di bidang dan ekspertis yang mana nih. Apalagi sekarang pintu rezeki dari rumah pun banyak, dan jauh lebih terbuka dibanding waktu-waktu dulu gitu loh. Nah ini kan perlu kita ini. Tapi aku gak ngerti caranya atau skillnya. Kan bisa kita ngambil kursus atau kurs atau minta diajarin. Oke, rugi 3 bulan misalnya, tapi kita bisa untung jangka panjang. Dan banyak hal lain lah hadirin dalam masalah ini. Gak mudah memang kita bisa mengerti ya. Dan setiap orang beda-beda dalam masalah ini. Gak bisa disamakan. Gak bisa dipukul rata. Oh saya aja bisa kok. Ya alhamdulillah kalau Anda bisa. Tapi takdir orang tuh beda-beda. Kan gitu kan. Keberuntungan orang tuh beda-beda. Dan itu yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Masih ingat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami bagi-bagi kehidupan mereka, atau kami bagi-bagi rizki mereka dan kehidupan mereka di kehidupan dunia. Maksudnya apa? Lihat kelanjutannya. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Agar apa? Agar liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Agar terjadi simbiosis mutualisme. Saling menutup satu dengan yang lain. Ya kalau semuanya jadi orang kaya, ya orang kaya gak ada drivernya hadirin. Gak ada yang mau jadi driver. Gak ada yang mau jadi ART untuk bersih-bersih rumahnya yang 5.000 meter itu gitu. Kan repot juga ya. Suami istri single, Allah takdirin gak punya anak, punya rumah 5.000 meter atau 7.000 meter, gak ada yang mau kerja sama dia. Gitu lah. Mas mau kerja gak sama aku? Aku bayar berapa aja nih. Ya jangan kan kerja sama mas. Rumahku itu, mas berapa rumahnya? 7.000. Saya 7.500. Saya juga bingung nih, mas aja kerja sama saya. Kan repot. Oh, kaya juga ya. Ya, ya biasalah mas kita satu ini. Ya karena semuanya punya kemampuan yang sama. Jadi kita ingin dia jadi ART, kita yang ditawarin jadi ART sama dia. Jadi orang tuh beda-beda, gak bisa dipukul rata hadirin. Aku udah buktikan berhasil cara begini. Temanku udah buktikan. Bukan berarti bisa berlaku untuk semua orang. Karena Allah yang menciptakan kita udah mengatakan, nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kita udah bagi-bagi ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kita lebihkan yang satu dibanding yang lain. Yang lain dibanding yang lain lagi. Gak sama. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, para ulama lainnya, Ustadz, keluarga, tim kajian, juga seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Apabila suami istri bekerja untuk kebutuhan keluarga, apakah ada pembagian yang lebih baik, misalnya untuk makan pokok dan biaya sekolah anak dari suami, dan istri untuk kebutuhan sekunder, sehingga suami tetap mendapatkan keutamaan menafkahi jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Kalau istri ridho, bisa. Kalau istri ridho, walaupun yang terbaik, semua kebutuhan di cover sama suami. Item-item yang kemarin disampaikan ya, kalau bahasa kita sandang pangan papan gitu, lalu kasur, tempat duduk dan lain sebagainya. Nah kalau selebihnya ya silakan istri gitu. Sebagaimana kita jelaskan pada saat itu, dan kita akan tekankan lagi insya Allah setelah kita membahas mengikuti alur dalil-dalil yang bukan Imam Nawawi, insya Allah kita akan coba perincikan dengan segala keterbatasan kita tentu saja. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan limpahan karunia-Nya dan ilmu nafi kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.